kering tak kunjung hujan. Hati yang sedih kan jadi riang, kan jadi riang. Baca solawat berkali-kali, habis sembahyang, habis sembahyang. Baca solat.